Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dikisahkan ihfidina azakumullah bagaimana lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sendogurunya Rasul SAW, pandainya Rasul SAW mempergauli istrinya. Amin suri talatufi wa muda'abadih ma'a ahlihi ma'akhrajah Bukhari Muslim. Dari kisah-kisah, ya, dari gambaran sendogurunya Rasul, dari gambaran bagaimana lembutnya Rasul SAW bersama dengan keluarganya, diceritakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qalat kana al-Habasah yal'abun. Dahulu atau orang-orang Habasah ini lagi bermain-main perang-perangan. Ya. Fasadarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana andur. Kemudian Rasul sallallahu menghijab saya, menutup saya, kemudian saya melihatnya. Rasul menutupi saya dan saya melihat orang Habasah lagi bermain-main perang-perangan. Fafazilatu anduru hatta kuntu ana ansarif. Kemudian saya terus melihatnya, ya, memandanginya sampai saya ingin berpaling sendiri. Artinya memandanginya diberikan keluasan oleh Rasul SAW, bahkan dilindungi oleh Rasul SAW. Ini jelaskan dalam riwayat lain, Aisyah ini menempelkan dagunya di pundaknya Rasul SAW, kemudian sambil melihat orang-orang Habasah di Masjid Nabawi lagi latihan perang-perang. Ini menunjukkan bagaimana mesranya Rasulullah SAW bersama istrinya.